Kalau ada akhwat yang tidak pakai jilbab, apakah kalau dia melakukan sholat, puasa, bahkan sampai tahajud ibadahnya tidak akan diterima? Tetap diterima. Kecuali kalau dia sholat tidak tutup aurat, itu lain. Kan itu. Saya sudah pernah berikan penjelasan masalah itu ya. Dia berdosa dengan tidak tutup aurat di luar, tapi kalau dia sholat dia pakai mukena, tutup aurat yang benar, wudu benar, hadap kiblat benar, waktu sholat sudah masuk, itu diterima, sah. Disitulah keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ya Allah sangat sayang dengan kita. Persubstansial amal kita diperbaiki, dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan kalau tidak tutup aurat di luar, Allah hubungkan dengan tidak diterima sholatnya, tidak diterima zakatnya, tidak diterima hajinya. Apa amal yang bisa kita diterima gitu? Bahaya sekali. Satu kesalahan kita di luar bisa ditarik ke semua ibadah tuh luar biasa. Gak ada lagi amal yang bisa kita lakukan. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemahadilannya masing-masing diberikan syarat dan rukun, gitu kan? Maka diberikan sesuai dengan porsi itu. Begitu pula dengan orang salah. Kalau orang berbuat salah, kecuali kekufuran dengan syirik, itu sudah menghancurkan amal-amal yang lain, gitu kan? Tapi kalau selain dosa ini, orang berzina, lalu dia sholat, sahkah sholatnya? Sah. Tapi dia berdosa dengan zinahnya, gitu kan? Jadi Allah SWT pilih itu, kecuali perbuatan syirik. Perbuatan syirik itu bisa menghancurkan semuanya. Nah, dia dosa keluar dari agama Islam, gitu kan?